Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Dalam pembahasan tafsirul muyassar pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan tafsir sampai dengan ayat yang ke-6. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-7, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ayat ini menjelaskan termasuk kepercayaan atau keyakinan mereka, orang-orang yang kafir. Mereka beranggapan bahwasanya hidup di alam dunia atau yang namanya kehidupan adalah kehidupan mereka di alam dunia. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari al-qiyamah. Hari mereka akan dibangkitkan dan akan dipertanggungjawabkan seluruh apa yang mereka amalkan di alam dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam untuk membantah persangkaan mereka yang diawali dengan sumpah. Qul bala wa rabbi. Katakanlah sungguh benar demi Rabbku. Sumpah Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang benarnya apa yang dikhabarkan setelahnya. Karena sumpah di dalam satu kalimat memberikan makna at-ta'kid, menguatkan atau menegaskan kalimat yang jatuh setelah sumpah tersebut. Rasulullah alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, wa rabbi la tub'atsunna. Demi Rabbku, sesungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan. Sehingga terdapat 3 penguat. Yang pertama adalah sumpah wa rabbi. Yang kedua lam yang diistilahkan dengan lam taukid. Yang ketiga adalah nun yang diistilahkan pula dengan nun at-taukid. La tub'atsunna. Sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan hikmah dibangkitkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akan dikhabarkan semua apa yang mereka amalkan. Dan dibangkitkannya mereka dari kubur-kuburnya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan adanya 3 ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk mengingkari persangkaan pernyataan mereka orang-orang kafir tentang tidak adanya yaumul ba'tsi wan nusyur, tidak adanya hari kebangkitan, yang pengingkaran tersebut diawali dengan sumpah, dengan menyebut nama Rabbnya. Yang pertama adalah dalam surah Yunus. Allah nyatakan, wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaqqun. Dan mereka meminta jawaban kepadamu, benarkah hal tersebut? Itu perkara atau janji Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya mereka akan dibangkitkan setelah meninggalnya. Allah nyatakan dalam ayat tersebut, Qul i wa rabbi. Katakanlah benar, demi Rabbku. Allah perintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk bersumpah dengan menyebut nama Rabbnya. Yang kedua dalam surah Saba. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi." Dan mereka orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya tidak akan datang yang namanya sa'ah. Mengingkarinya. Allah nyatakan, "Qul bala wa rabbi." Dan katakanlah benar berita tersebut demi Rabbku. Dan yang ketiga adalah dalam surah At-Taghabun yang tadi kita bacakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang kafirnya seseorang yang meyakini bahwasanya mereka atau seseorang tatkala meninggal dunia tidak akan dibangkitkan. Di antara dalil yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah ayat yang tadi kita sebutkan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Sisi pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya keyakinan seseorang tidak akan dibangkitkan setelah meninggalnya adalah keyakinan mereka orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang mukmin tidak demikian. Mereka meyakini tentang benarnya berita yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wasalam. Bahkan termasuk dari prinsip-prinsip yang dikategorikan sebagai arkanul iman, rukun daripada rukun-rukun al-iman. Dan pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dikembalikannya umat manusia atau dibangkitkannya mereka setelah meninggalnya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah Yasin Allah nyatakan, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan seseorang yang telah meninggal dunia? Demikian pula di dalam beberapa kisah yang dimuat dalam Al-Qur'an, di antaranya kisah Ashabul Kahfi atau di antaranya kisah seseorang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hewan tunggangannya. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang tersebut dengan hewan tunggangannya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya. Demikian pula seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kemudian menyembelih seekor burung dan menempatkan salah satu dari potongan bagian tubuhnya pada setiap gunung-gunung yang ada. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma ya'tinaka sa'ya." Kemudian kau panggil burung tersebut, maka akan datang menghadapmu. Ini menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan tersebut dan yang demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. disebutkan di dalam tafsir ayat tersebut, "Dzalika allazi idda'a allazina kafaru billahi batilan annahum la yukhraju min quburihim ba'da al-maut." Orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap satu anggapan yang batil, yaitu anggapan bahwasanya mereka tidak akan dikeluarkan dari kubur-kuburnya setelah meninggal dunia. Demikian pula di dalam surah Al-Mu'minun, Allah nyatakan tentang persangkaan dan pernyataan mereka, orang-orang kufar. Ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Apakah dia menjanjikan kepada kalian bila mana kalian meninggal dunia kemudian kalian menjadi tanah dan menjadi tulang belulang kemudian kalian akan dibangkitkan? Hayhata hayhata. Tidak mungkin. Satu perkara yang mustahil. Apa yang dijanjikan oleh dirinya? Menganggap tidak mungkinnya mereka akan bisa dibangkitkan. Apa itu ayatnya? An-nusawwiya banana. Itu ayat yang sebelumnya apa itu? An-nusawwiya banana. Ayat yang sebelumnya apa itu? Dari sini sampai sini nih. An-nusawwiya banana. Ayat yang sebelumnya apa itu? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Surat apa itu? Al-Qiyamah. San. Benar. Bahkan kita mampu untuk kemudian menyusun banana. Jari jemari mereka. Jari jemari itu kalau kita apa namanya, susun satu kerangka tulang, bagian yang tersulit adalah menyusun jari jemari. Katanya demikian. Karena demikian ada bagian kecil-kecilnya dan sangat sulit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jari jemari tersebut akan disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sulitnya, apalagi yang mudah untuk kemudian bisa disusun kembali seperti anggota tubuh yang lain. Sehingga persangkaan mereka orang-orang kufar adalah persangkaan yang batil. Di dalamnya berisikan pengingkaran tentang kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai rasul, bala wa rabbi la tukhrajunna min quburikum ahya'a. Benar demi Rabbku, kalian benar-benar akan dikeluarkan dari kubur-kubur kalian dalam keadaan hidup kembali. Akan dibangkitkan dari kubur-kuburnya dalam keadaan hidup. Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat al-Imam al-Bukhari menyebutkan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan khurla. Sesungguhnya manusia nanti pada yaumul qiyamah akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hufata. Hufata artinya telanjang. Tidak mengenakan satu pakaian sedikit pun. Telanjang. Atau hufatan itu artinya khaira muntani'i, khaira munta'ilin, tidak mengenakan sendal. Uratan telanjang, dan khurla dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. sebagaimana makhluk tersebut awal kali mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar ke alam dunia, terlahir menjadi seorang bayi yang kecil dalam keadaan telanjang, belum dikhitan, tidak ada pakaian pun yang disandang oleh dirinya. Allah nyatakan nu'iduhu, demikian pula kita akan mengembalikan mereka pada yaumul qiyamah. Artinya dikembalikannya mereka, dibangkitkannya mereka di dalam kubur-kubur mereka dalam keadaan demikian, telanjang, tidak dikhitan atau belum dikhitan, dan tidak mengenakan sendal. Summa la tukhbarunnal la tukhbarunna billadhi 'amiltum fid dunya wa dhalika 'ala Allahi yasirun hayyin. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan diberitakan dengan apa yang kalian amalkan di alam dunia, dan yang demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala seorang penerjemah. Sehingga tidak ada alasan tidak bisa bahasa Arab atau bisanya bahasa daerah atau yang semisalnya. Masing-masing akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing mereka akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz yang lainnya dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tazulu qadama ri'in yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah akan bergeser dua kaki seorang hamba pada yaumul qiyamah tatkala dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab, malainkan akan ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma fa'ala fihi. Yang pertama ditanya adalah tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Kemudian yang berikutnya adalah tentang hartanya. Min aina akhadahu wa fima yunfiquh. Dari mana dia ambil harta tersebut dan untuk apa dia infakan? Dari mana seorang mengambil hartanya dan dikemanakan harta tersebut dia belanjakan? Ada dua pertanyaan yang berhubungan dengan harta. Kemudian yang berikutnya adalah tentang jasmaninya. Untuk apa dia usangkan tangannya? Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika anhu mas'ula. Yang namanya pendengaran, penglihatan, demikian pula hati, seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim lima, apa itu? Syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai. Mereka hairan mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kulit-kulit kita ini bersaksi, bisa bersaksi tentang amalan-amalan apa saja yang kita amalkan. Mereka kulit-kulit itu akan mengatakan antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai. Yang bisa menjadikan kita berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang bisa menjadikan segala sesuatu bisa berbicara dengan izinnya. Hey, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga jasmaninya akan ditanya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ilmunya. untuk apa diamalkan? Pertanyaan yang terpanjang adalah yang berhubungan dengan harta benda. Pertanyaan yang terpanjang adalah yang berhubungan dengan harta. Karena dalam harta-harta benda yang didapatkan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menanyakan dari mana dia dapatkan. Kalau semisal dari perkara yang halal, ada pertanyaan yang berikutnya. Wa fima anfaqahu, untuk apa dia nafkahkan? Dua pertanyaan yang akan secara rinci menanyakan semua harta yang didapatkan oleh seorang hamba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan. Na'im di dalam ayat ini yakni adalah kulla ni'mah, seluruh kenikmatan yang dirasa oleh seorang hamba akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Sehingga dalam salah satu riwayat Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yadkhulu fuqara'u al-jannata yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i bi 500 'amin. Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan ahli jannah akan mendahului mereka orang-orang yang kaya dari kalangan ahli jannah masuk ke dalam al-jannah sejarak 500 amin, 500 tahun lamanya. Subhanallah. Karena orang-orang fakir tersebut tidak akan ditanya tentang harta, mereka tidak memilikinya. Mereka hanya ditanya tentang jasmaninya. Mereka ditanya tentang ilmunya. Kalau semisal mereka amalkan, selesai pertanyaannya. Mereka kemudian ditanya tentang umurnya. Kalau semisal mereka habiskan untuk ketaatan, selesai pertanyaannya. Tidak berhubungan dengan harta. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-8 Allah nyatakan fa aminu billahi wa rasulih wan nuri allazi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Kita langsung bacakan ayat yang tafsir bawahnya biar cepat. Fa aminu billahi wa rasulihi ayyuhal musyrikun, maka berimanlah kalian dengan Allah dan rasulnya wahai orang-orang musyrik. Wahtadau bil Quran, sehingga wan nuril ladzi anzalna, makna nur adalah Al Quranul Karim. Makna nur adalah Al Quran. Maksudnya adalah kalian mengambil petunjuk dengan Al Quran, sehingga Al-Quran tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian seorang mentadaburinya, bukan hanya sekedar membaca tapi mentadaburi Al-Quran tersebut. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadaburi isi Al-Quran tersebut? Karena yang dimaukan dari seseorang dia membaca Al-Quran adalah mentadaburi maknanya, memahami isinya. Kalau semisal iman, dia wajib untuk beriman. Kalau semisal bentuknya perintah, dia diwajibkan untuk kemudian menjalankannya. Ini yang terpenting. Bukan sekedar melafazkan, tapi tidak sampai isi dari Al-Quran tersebut menyentuh hatinya. Wal'iyazubillah. Seperti keadaan mereka, orang-orang khawarij, yang mereka ahli di dalam membaca Al-Quran, yang menghidupkan malamnya dengan Al-Quran, menghidupkan waktu demikian pula harinya dengan juga membaca Al-Quran. Akan tetapi Rasulullah alaihi salatu wasalam mencela keadaan mereka dan mengatakan yaqra'unal Qur'an wa la yujawizuna hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an akan tapi Al-Qur'an tersebut tidak sampai melewati tenggorokannya. Artinya tidak sampai meresap ke dalam hatinya. Sekedar dilafazkan, namun mereka tidak mengerti dan faham isi dari Al-Qur'an tersebut. Yang menunjukkan ketidakfahamnya mereka terhadap isi Al-Qur'an adalah mereka membunuh serta mengkafirkan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Qur'an datang sekian ayat yang ada di dalamnya memuji dan menyanjung mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bima taf'aluna khabirun la yakhfa 'alayhi shay'un min a'malikum wa aqwalikum wa huwa mujazikum 'alayha yawmal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian lakukan Maha khabir, Maha mengetahui. Tidak ada yang tersamarkan atasnya sedikit pun dari amalan-amalan kalian, demikian pula ucapan-ucapan yang kalian amalkan. Sehingga amalan-amalan seorang dan ucapan-ucapan seorang akan terpelihara. Mungkin seorang itu lupa mengucapkan amalan tersebut atau mengatakan kalimat-kalimat tertentu, akan tetapi pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amalan-amalan dan ucapan-ucapan tersebut walaupun dia melupakannya. Dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an Allah nyatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu, dan akan ditampakkanlah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan untuk mereka amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang dahulu mereka amalkan dalam keadaan mereka tidak menyangkanya. Dalam keadaan mereka tidak menyangka, ternyata amalan tersebut akan dihadirkan. Ternyata amalan ini akan mendapatkan hisab timbangan, akan mendapatkan tanggung jawab, bahkan berat tanggung jawabnya tatkala dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan itulah keadaan seorang mukmin dengan keadaan seorang yang fasik, yang fajir. Dari segi melihat dosa, demikian pula perbuatan-perbuatannya sangat berbeda jauh. Dalam Sahih Imam Al-Bukhari, terdapat satu riwayat yang menyebutkan perkataan salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Saya ingat anak mungkin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi dalam salah satu riwayat menyebutkan bahwasanya itu adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya terdapat satu hadis yang menyambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu riwayat yang berbunyi innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi. Sesungguhnya seorang mukmin akan memandang dosa-dosanya seakan-akan dia itu sedang duduk di bawah satu gunung yang tinggi. Dia memandang dosa-dosanya tersebut adalah gunung tersebut, demikian besar. Ya khafu ayyaqa'a fi. Dia mengkhawatirkan kalau misal gunung tersebut jatuh dan menimpa dirinya, sehingga dia takut. Rasa takut itulah yang membuat dirinya untuk kemudian kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang fajir. Dalam riwayat tersebut disebutkan yaradunubahu kadzubhabin marra ala anfih, memandang dosa-dosanya sebagaimana seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Anas bin Malik juga menyebutkan salah satu perkataannya. Innakum la ta'maluna 'amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'ri wa inna na'uduhu min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian sujud kepada mereka orang-orang yang hidup semasa dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yakni dari kalangan tabi'in, dari kalangan mereka para tabi'in. Padahal generasi tabi'in tersebut adalah generasi yang mulia, yang afdal, termasuk dari qurunul mufaddalah. Tiga generasi yang memiliki keutamaan yang datang penyebutan keutamaan generasi tersebut dalam salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Anas bin Malik mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian saya lihat melakukan satu amalan, la ta'maluna 'amalan, yang amalan tersebut kalian pandang di mata-mata kalian lebih kecil dibandingkan kecilnya rambut. Lebih tipis dibandingkan tipisnya rambut. Akan tapi amalan tersebut dahulu, tatkala kita hidup di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita anggap termasuk dari al-mubiqat, dosa yang akan membinasakan pelakunya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sebagai contoh kita nukilkan perkataan Sabit dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Sabit ini adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang terkenal memiliki suara yang keras. Yang terkenal memiliki suara yang keras. Sehingga tatkala berbicara di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam demikian lantang dan demikian kerasnya, sampai suaranya Rasul alaihi salatu wasalam kalah oleh suaranya. Keras. Maka tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lebih meninggikan suara-suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tatkala seseorang berbicara di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam, Allah perintahkan agar supaya dia merendahkan suaranya. Jangan sampai meninggikan suaranya di atas suaranya Rasul alaihi salatu wasalam. Allah ancam dengan ancaman yang demikian berbahaya dan demikian besar, antahbatu amalukum wa antum la tashkurun. Karena kalau misal kalian melanggarnya, akan terputuslah amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Sabit tatkala mendengarkan ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memandang bahwasanya ayat tersebut adalah teguran untuk dirinya. Beliau memandang bahwasanya ayat tersebut adalah terkena kepada dirinya. Terputus amalannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Sehingga dia mengatakan ana min ahli nar, saya termasuk dari ahli nar. Sehingga mengunci diri di dalam rumahnya, menangis, menyesali perbuatannya, dan merasa minder untuk kemudian bergaul dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyesali perbuatannya. Maka dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang yang rumahnya dekat dengan sahabat, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sang sahabat tersebut, masya'nu Sabit, bagaimana keadaannya sang Sabit? Bagaimana keadaannya Sabit? Ashtaka, apakah dia memiliki keluhan satu penyakit? Karena beberapa hari tidak nampak. Maka sang sahabat ini pun mendatangi rumahnya dan ternyata dilihatnya Sabit dalam keadaan sehat. Kemudian menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya dia kondisinya dalam keadaan sehat, namun tatkala ditanya dia menyesali dirinya menganggap bahwasanya ayat yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat terkena kepada dirinya, dan dia menganggap bahwasanya dia termasuk dari ahli nar. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada sang sahabat ini untuk memberitakan kepada sahabat, bal huwa min ahli jannah, bahkan dia termasuk dari ahli jannah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di dalam kisah sahabat ini terkandung sekian banyak faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah keadaan seorang mukmin yang takut akan dosa-dosanya. Seperti takutnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga al-imamul muslim rahimahullahu ta'ala tatkala membawakan hadis ini membuat satu bab khawful mu'min min an tahbita a'maluhu wa huwa la yashur. Bab takutnya seorang mukmin dia khawatir akan terhapus amalan-amalannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ini yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia dalam keadaan di atas dua sayap yang mulia, dua sifat yang mulia. Yang pertama adalah sifat al-khauf. Yang kedua adalah sifat ar-roja. Kemudian faedah yang berikutnya, kita melihat bagaimana mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam membaca ayat-ayat dalam Al-Qur'an, menyangka bahwasanya ayat-ayat atau nas-nas tersebut terkena kepada dirinya. Terkena kepada dirinya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap mukmin. Tatkala membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hendaklah dia kenakan terlebih dahulu hadis tersebut kepada dirinya. Sehingga dia berupaya untuk kemudian bisa merubahnya. Sehingga dia bisa berupaya untuk kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang ayat dalam Al-Qur'an, dia anggap bahwasanya ayat tersebut terkena kepada dirinya. Sehingga termotivasi untuk kemudian dia berupaya untuk memperbaiki imannya. Termotivasi untuk kemudian dia berupaya untuk membenahi dirinya. Dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa ana sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.